Tahu lagunya ya? Kita nyanyi bareng-bareng. Yen gelem tajam sing ra penting pikir keri semua. Yen kowe gelem tak sayang yo ojo mau gawe bimbang rasa kakean alesan goya. Bagi-bagi sudah datang mas. Goyang lagi. Iki ati tu partiran maju mundur karuan. Iki ati tu layangan tarik ular sembarangan. Nanging tresno iki kutu resto plastikan. Sing mbok jendel ke lalu engkau tinggalkan. Janjimu koyo mendung ditunggu ora uten. Tresno ku kesandung aku jebol kapusan. Jodoh bakal tekan ora tanggal kicolan. Rico, rico. Oh, Dari Mbak yang di depan sudah diturutin di sini ya barengan lagi, Sta. Lambaikan tangannya bareng-bareng yuk. Maafkanku kali ini harus pergi. Di paringi restu marah.

Thank you. Lambaikan tangannya bareng-bareng ya. Kita goyang lagi bro. Tepuk tangan untuk Nela Karisma. Luar biasa. Wis nasibe kudu koyo ngene bisa duwe bojo ora tau ngepenake. Seneng muring omongane seneng kudu tak trimo bojoku pancen. Sari Malang, Caru, kita...

Emosi. Apa salah dan dosaku sayang, cinta suci ku kau buang-buang. Lihat jurus yang kan ku berikan, jarara goyang, jarara goyang. Sayang tangan kau atau nasero, hubungan kita semua. Karisma. Selamat malam semuanya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Susah riko kaki. sedikit dulu mana sayang-sayangku. Nela Karisma. Citu nada. Oba ole. Selamat malam semuanya. Citu nada. Oba ole. Baru nengah hatimu, nanti kapan aku tinggi orang mau juga. yakin sempurna. Api digital video shooting juga neolog rock. Thank you. Desa buat SPI Sobat Perkasa Indonesia. Seduran saat kawan di jalan coy. Oh, yeah. Okay. Karisma. Yola. Ayo lagi jual drame. Hari ini. Ono lomboke ono kangkung ini penduinan ini lho yen merenges tetang ketang kuakumu tetang merenges lho ketang polosmu ketang merongosmu tiga dari kesleo maksolokso pengenang loko wajah pengijak pemure medoke sungai pengawang solo serpi dari keting tempat tempat pengantar di tengah duet peco yang sama yang tahu tak ketunan jodoh lama kau mungkin among ngarep pengen melepuk foto saya tenang ojo khawatir ojo apa mungkin samar yang orang ketuman jodoh apa mungkin

bisa apa. Thank you. Kejoko ngeronto neng dodo. So beri neng dodo, kudulilo aku mau tinggal no. Ayo yang keras dong, say. Dilo, aku dilo. Di saksi itu pete selo. Tokoku neng pinggir tloko tancone sliramu. Piye aku kutu piye? Sampai minggu. Terima kasih, Bos. Oke. Okay.